Konsultasi Syariah. Hukum obat-uban dengan vitamin. Pertanyaan, apa hukum obat-uban atau penyubur rambut? Metodenya memberi nutrisi dan vitamin bagi rambut, bukan semir. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Nabi SAW melarang menyemir uban dengan warna hitam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, pernah dibawa menghadap Nabi SAW ketika Fathu Mekah. Rambut dan jenggotnya semuanya putih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ghayyiru hadha bisyai, wajtanibu sawad." Yang artinya, ubah warna uban ini dengan sesuatu, namun hindari warna hitam. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Mengenai status larangan dalam hadis ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan, larangan ini sifatnya makruh, dan ada yang mengatakan, larangan ini sifatnya haram. Dan insya Allah, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan haram, mengingat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Yakunu qawmun yakdibuna fi akhiriz zamani bisawad, kahawasilil hamam, la yarihuna raihatal jannah." Yang artinya, akan ada sekelompok kaum di akhir zaman, yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti dada bulu merpati yang bulunya hitam. Mereka tidak mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa larangan menyemir rambut dengan warna hitam tidak hanya makruh, tapi ada ancaman khusus. Namun ini berlaku jika semir tersebut mengubah secara fisik. Jika perubahannya terjadi secara kimiawi, seperti obat dari dalam, misalnya hormon, atau pemberian nutrisi atau vitamin, tidak termasuk larangan di atas. Perbedaan perubahan secara kimiawi dan secara fisika. Untuk perubahan secara kimiawi, prosesnya lama dan tidak semua bisa berhasil. Sebagaimana layaknya obat. Berbeda dengan perubahan fisik, prosesnya lebih cepat, hasil langsung kelihatan dan berlaku untuk semua, dan pengaruhnya lebih cepat hilang seperti semir. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dijelaskan tentang hukum menggunakan obat uban. Setelah membawakan hadis di atas, kemudian diberi catatan. Larangan ini berlaku jika perubahannya secara lahir atau fisik, di mana ketika rambut yang dihitamkan itu dipotong, maka akan tumbuh rambut baru yang putih. Namun minyak ini mengubah zat rambut, di mana ketika rambut dicukur, akan tumbuh hitam, bukan putih. Seperti pengobatan dengan hormon, maka semacam ini lebih dekat dipahami sebagai pengobatan yang mubah. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.